Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Senang urip ngomongane sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Jangan.